الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan hadis yang ke-194 atau hadis yang ke-11. Qala an-Nawawi rahimahullahu taala al-hadi asara عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. Berkata An-Nawawi rahimahullahu taala hadis yang ke-11 diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, afdalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jairin. Jihad yang paling utama adalah ucapan yang adil yang disampaikan di hadapan penguasa yang zalim. Telah meriwayatkannya Abu Dawud dan Tirmidzi, dan beliau berkata hadis hasan. Di sini An-Nawawi rahimahullahu taala menukilkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu di mana Nabi menyatakan jihad yang paling utama kalimat yang adil yang disampaikan di hadapan penguasa yang zalim. Ucapan yang benar yang disampaikan kepada seorang penguasa yang zalim termasuk seutama-utama jihad. Yang demikian itu karena penguasa yang adil, kalau seorang penguasa adalah penguasa yang adil, kalau ucapan yang benar itu disampaikan padanya, maka tentu tidak akan membahayakan orang yang menyampaikannya, karena penguasa yang adil akan menerimanya. Adapun penguasa yang zalim, kalau kita datangi dia meskipun secara empat mata, kemudian kita sampaikan kebenaran yang berseberangan dengan kedolimannya, kemaksiatan yang dilakukan, tentu itu akan berisiko dia bisa menyakiti kita atau bisa mendolimi kita. Maka menyampaikan ucapan yang benar, pendapat yang benar, nasihat yang benar yang disampaikan di hadapan penguasa yang dolim termasuk seutama-utama jihad. Seorang penguasa itu biasanya memiliki orang-orang dekat yang dinamakan dengan pitonah. Kalau bahasa kita itu kroni. Kroni itu aslinya mungkin kata yang diambil dari bahasa Arab sebenarnya. Kroni mungkin dari kata korin, hanya orang dekat. Dibahasakan dengan kroni, dari kata korin aslinya, orang dekat. Kalau dalam bahasa Arab, orang kepercayaan, orang dekat, disilahkan dengan bitonah. Maka penguasa itu memiliki bitonah. Orang-orang dekat memiliki kroni, orang-orang kepercayaan, yang didengar pendapatnya, nasihatnya, saran-sarannya. Maka orang-orang dekat penguasa itu ada dua jenis, bitonasu dan bitonatul khair. Orang kepercayaan yang jahat, yang jelek tabiat dan karakternya. Yang kedua, orang kepercayaan yang baik. Bitonasu, orang-orang dekat, orang-orang kepercayaan yang jahat, maka dia hanya memandang apa yang diinginkan oleh penguasa. Kemudian apa yang diinginkan oleh sang penguasa, meskipun itu adalah menyelisih kebenaran, dihias-hiasi olehnya, didukung, bahkan dipuji-puji apa yang diinginkan oleh sang penguasa. Dia sampaikan, inilah kebenaran, ini kebijakan yang terbaik, ini pendapat yang luar biasa, ini hal yang baik, dan seterusnya. Padahal itu adalah kebatilan. Maka orang dekat yang semacam itu adalah orang dekat yang jahat, yang diistilahkan dengan pitonatusu, pitonasu. Semua yang diinginkan oleh penguasa meskipun jelek, dipuji, ahsanta, Anda memang baik, Anda telah menetapkan kebijakan yang penuh hikmah. Meskipun waliyadubillah, itu termasuk kefajiran, kemaksiatan yang besar. Orang-orang kepercayaan yang jahat melakukan itu semua dalam rangka untuk menjilat para penguasa, untuk mencari dunia, mencari kedudukan di sisinya, agar jabatan yang diberikan oleh sang penguasa, kepercayaan yang diberikan oleh sang penguasa itu langgeng di sisinya. Ini jenis bitonah asu, kroni-kroni yang jahat, orang-orang dekat yang bahaya. Yang kedua, bitonatul haqq, kroni-kroni yang baik, yang khair. Maka orang dekat yang baik, orang-orang kepercayaan yang baik, dia tidak melihat, memandang pada apa yang diridhoi oleh sang penguasa semata, tidak. Bahkan justru dia melihat pada apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Maka dia menunjukkan sang penguasa tersebut atas segala yang diridhoi dan dituntunkan oleh Rasulnya, diridhoi oleh Allah dan dituntunkan oleh Rasulnya. Inilah bitonah yang baik, kroni-kroni yang baik. Maka ucapan yang baik, ucapan yang benar, pendapat-pendapat yang benar, nasihat-nasihat yang baik yang disampaikan di hadapan penguasa yang zalim, itu seutama-utama jihad. Sebaiknya apa yang dilakukan oleh bitonah su, kroni-kroni yang jahat, menjilat kepada penguasa, maka ucapan yang batil yang disampaikan di hadapan penguasa itu adalah sebuah perbuatan jair, perbuatan yang zalim. Waliyadubillah, itu bukan sebuah jihad. Karena ucapan yang batil yang disampaikan di sisi penguasa yang zalim, bisa dalam wujud orang yang menyampaikannya, yang dilihat adalah apa yang diinginkan oleh penguasa, sehingga dia berbicara di hadapan penguasa tadi untuk mendukung apa yang diinginkan oleh sang penguasa, apa yang menyenangkan hati sang penguasa, yang diistilahkan dalam bahasa sekarang itu dengan istilah ABS, asal bapak senang. Yang termasuk kalimatul batil itu. Bagaimana kondisi rakyat saya? Wah, rakyat bapak semuanya dalam kemakmuran, kemiskinan, angka kemiskinan sudah turun drastis, kemajuan ekonomi demikian-demikian. Padahal kemiskinan meningkat, laju ekonomi terhambat. Itu adalah kalimatul batil. dalam rangka untuk menyenangkan penguasa. Yang demikian itu enggak dibolehkan. Ada pun ucapan yang benar yang disampaikan oleh seorang yang disampaikan oleh seorang yang muhsin, yang baik di hadapan sultan yang jair, yang zalim, ini termasuk seutama-utama jihad, kata Rasul alaihi salatu wasalam. Karena penguasa yang adil, kalau disampaikan di sisinya kalimat yang benar, enggak akan membahayakan orang yang menyampaikannya. Adapun penguasa yang dolim, kalau disampaikan kalimat yang benar tentu berseberangan dengan kedolimannya, maka dia bisa jadi akan menyakiti orang tersebut. Bahkan mungkin sampai pada tingkatan memenjarakan, menghukumnya, dan semisalnya. Maka di sini bisa kita simpulkan. Yang pertama, ada empat keadaan. Ucapan yang hak disampaikan pada penguasa yang adil, ini hal yang mudah, jelas akan diterima. Kemudian keadaan yang kedua, ucapan yang batil disampaikan di hadapan penguasa yang adil, ini hal yang bahaya. Tentu penguasa yang adil ketika disampaikan di hadapannya kalimat yang batil, ini hal yang membahayakan. Bisa jadi penguasa yang adil tadi tahu kebatilannya. Oh, berarti kamu ingin apa, menjerumuskan saya. Bisa jadi akan dijatuhkan sanksi atau hukuman. Atau ucapan yang batil yang disampaikan di hadapan penguasa yang adil, itu bisa memfitnah penguasa yang adil. Karena disebutkan inna minal bayan lasihron, di antara untian kata itu terdapat sihir. Artinya mungkin pitonah yang suk menyampaikan kalimat yang batal di hadapan penguasa yang sebenarnya penguasa yang bijak, yang baik, dengan gaya bicara yang lihe, yang manis, yang apa, memukau. Ini bisa memfitnah sang penguasa yang baik tadi. Kondisi yang ketiga, ucapan yang baik, yang benar, yang hak disampaikan di hadapan penguasa yang zalim, ini seutama-utama jihad, seperti yang disebutkan oleh Nabi. Kemudian kondisi yang keempat nih, kondisi yang terjelek adalah kalimat yang batil disampaikan di hadapan penguasa yang zalim. Ini kondisi yang terburuk, terjelek. Maka yang paling utama, ucapannya hak yang benar yang disampaikan di hadapan penguasa yang dolim. Ini seutama-utama jihad, karena memang berisiko. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-195 atau hadis yang ke-12 dalam bab ini. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala as-sani asara an Abi Abdullah Tariq bin Shihab al-Bajali al-Ahmasi radhiyallahu taala anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qad wada'a rijlahu fil ghurzi ayul jihadi afdalu qala kalimatu haqqin inda sultanin jairin rawahu an-nasa'i bi isnadin sahihin qala an-nawawi rahimahullah al-ghurzu bi ghayn mu'jamatin maftuhatin summa ra'in sakinatin summa zayyin wa warikabu kuril jamali idha kana min jildin aw khasabin wa kila la yahtasu bi jildin wa khasabin. Berkata An-Nawawi rahimahullah, hadis yang ke-12 diriwayatkan dari Abi Abdullah, namanya Tariq bin Shihab al-Bajali al-Ahmasi radhiyallahu ta'ala anhu, Tariq bin Syihab al-Bajali al-Kufi, kunyahnya Abu Abdullah bin Abdi Sams bin Salamah bin Hilal bin Auf bin Jasam, sahabat yang mulia, bahwasanya seorang laki-laki pernah bertanya pada Nabi alaihi salatu wasalam dalam keadaan dia meletakkan kakinya di pelana untanya. Dia bertanya, jihad yang bagaimana yang paling afdal? Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menjelaskan ucapan yang benar yang disampaikan di hadapan penguasa yang zalim. Telah meriwayatkannya An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan kosakata dalam hadis ini, al-gharzu dengan ghain bertitik satu yang dibaca dengan fathah ghar setelahnya ra sukun kemudian zai, al-gharzu dia adalah pelana pada unta, rikabu kuril jamali, kalau terbuat dari kulit atau kalau terbuat dari kayu, tatakan pelana itu, sehingga biasanya kaki diletakkan di situ. Dan ada yang mengatakan tidak khusus yang terbuat dari kulit atau dari kayu saja, terbuat dari bahan apapun, asalkan itu sebagai tatakan pelana, dinamakan dengan al-ghors. Maka hadis ini penjelasannya sama dengan hadis yang sebelumnya, sama tentang keutamaan menyampaikan kalimat yang benar yang hak di hadapan penguasa yang zalim. Disebutkan di sini oleh Tariq bin Syihab radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah menyaksikan seorang laki-laki bertanya pada Nabi alaihi salatu wasalam dalam keadaan dia telah meletakkan kakinya di tatakan pelana untanya, jihad yang bagaimana yang paling afdal, artinya jihad yang bagaimana yang pahalanya itu paling banyak, paling besar. Maka Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan kalimat yang benar. Kalimat yang benar yang disampaikan di hadapan penguasa yang zalim. Dua hadis ini dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab amar ma'ruf nahi munkar. Karena ucapan yang benar itu termasuk bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak penguasa pada hal yang benar agar menunaikan sholat fardu lima waktu secara berjamaah dan lain sebagainya, melarang mereka dari berbagai macam kedoliman-kedoliman, ini kan kalimat yang ini hakikat amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar yang disampaikan di hadapan penguasa yang dolim termasuk jihad yang paling abdul. Kenapa yang demikian itu dikatakan sebagai afdalul jihad, jihad yang paling afdal? Karena kalau seseorang itu berani menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang baik di hadapan penguasa yang zalim, ini menunjukkan kesempurnaan keyakinan pelakunya. Ini menunjukkan kekuatan imannya. Ini menunjukkan begitu kuatnya keyakinan dia, sehingga dia berani menyampaikan ucapan yang benar, amar ma'ruf nahi munkar di hadapan penguasa yang zalim yang kejam sekalipun, dalam keadaan dia tidak gentar dengan kekejamannya, karena dia telah menjual dirinya kepada Allah. Dia telah mendahulukan perintah Allah dan hak Allah atas hak dirinya. Kalau itu disampaikan dengan catatan, kalau disampaikan dengan cara yang benar, tidak melalui orasi demonstrasi sekarang, para mahasiswa yang mendemo pemerintah itu kan banyak dipuji-puji oleh orang-orang sekarang, dikatakan pemberani menyampaikan aspirasi yang benar di hadapan penguasa yang menurut mereka mungkin zalim atau kebijakannya keliru, mendapatkan pujian. Bukan demikian yang dikatakan sebagai seutama teman jihad. Mereka menyatakan apa yang dilakukan itu sebagai bentuk perjuangan. Maka bukan semacam itu yang dimaukan dalam hadis ini. Ucapan yang benar di hadapan penguasa yang zalim ini menjadi seutama teman jihad kalau dilakukan dengan cara-cara yang benar. Misalnya disampaikan secara rahasia empat mata dengan penguasa tadi, dan dia sampaikan, dia perintahkan pada hal yang ma'ruf. Ketika melihat kemungkaran, diingkari. Anda berbuat kemungkaran demikian, demikian, demikian, demikian. Secara rahasia tadi. Apa yang Anda lakukan selama ini menyelisihi bimbingan kitabullah, sunnah Rasulullah, ijma' salaf. Anda harus tinggalkan. Anda harus tunaikan apa yang menjadi kewajiban Anda. Kewajiban yang harus Anda tunaikan pada Allah dan kewajiban yang harus Anda tunaikan pada rakyat Anda. Misalnya disampaikan demikian-demikian. Ini kalau dilakukan secara rahasia, inilah seutama-utama jihad. Adapun kalau dilakukan dengan niatan yang baik sekalipun, kalau dilakukan di atas podium, di mimbar-mimbar umum, ketika melakukan orasi, demonstrasi, meskipun itu ucapan yang benar, itu bukan termasuk jihad. Bukan termasuk jihad. Bahkan itu termasuk menyebar aib penguasa. Karena kritikan-kritikan terhadap kejelekan penguasa yang disampaikan secara bebas macam itu termasuk sebuah kemaksiatan yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis-hadisnya. Maka kedua hadis ini memberikan satu pelajaran yang berharga kepada kita, di antaranya amar ma'ruf nahi mungkar itu termasuk jihad. Ini faedah yang belum tersebut dalam hadis-hadis sebelumnya. Maka dalam hadis kedua hadis ini disebutkan bahwasanya orang kalau bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan memenuhi ketentuan-ketentuannya, aturan-aturannya, maka itu termasuk jihad di jalan Allah. Sehingga jihad itu tidak saja sekedar mengangkat senjata, tidak. Bahkan nasihat yang baik, yang benar, itu termasuk bagian dari jihad. Fisabilillah. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari dua hadis yang telah kita baca. Kedua hadis ini menjelaskan anjuran untuk kita memiliki keberanian menyampaikan kebenaran di hadapan siapapun dengan cara yang baik, dan agar kita tidak takut di jalan Allah celaan orang-orang yang mencela, ancaman orang-orang yang mengancam. Dan itu termasuk afdalul jihad, seutama-utama jihad. Kalau ucapan yang benar disampaikan, kita sampaikan kepada penguasa yang adil, yang menerima nasihat, ini perkara yang mudah urusannya, gak ada resikonya. Tapi kalau ucapan yang benar disampaikan di hadapan penguasa yang dolim, yang bengis, yang kejam, ini seutama-utama jihad, karena memiliki resiko yang besar. Ucapan yang benar disampaikan di hadapan penguasa yang dolim ini yang dikatakan sebagai abdul jihad. Sebaliknya ucapan yang batil disampaikan di hadapan penguasa yang dolim ini seburuk-buruk perbuatan. Ucapan yang batil disampaikan di hadapan penguasa yang adil, yang baik, yang bijak, ini hal yang sangat membahayakan. Membahayakan pelakunya, juga membahayakan sang pemimpin tadi. Membahayakan pelakunya, penguasa yang adil tahu, berarti kamu ingin agar aku demikian-demikian, akhirnya dihukum. membahayakan sang pemimpin ditinjau dari sisi mungkin kalau kebatilan yang dia sampaikan itu disampaikan dengan bahasa yang memukau dengan apa kemahiran dia retorika atau dengan piawainya dia menyampaikan kata-kata. Ini bisa memfitnah si penguasa tadi yang tadinya adil, bijak karena permainan kata-kata batil yang disampaikan oleh seseorang bisa terfitnah dia. Ini juga dikatakan hal yang khatirah, yang sangat berbahaya. Pernah disampaikan di hadapan kalau enggak salah Abdullah bin Umar. Apa pendapat Anda ketika kami berada di sisi yang penguasa, kemudian penguasa itu menyampaikan kebatilan, kami apa diam, bahkan kami apa mendukungnya, demikian dan demikian. Kira-kira bagaimana pendapat Anda tentang perbuatan kami yang demikian itu? Kata Ibn Umar, yang maknanya kurang lebih, kami dulu di masa kami, kami menganggap hal yang semacam itu termasuk bentuk kemunafikan. Termasuk bentuk kemunafikan. Ikhwanu fiddin azani wa syakumullah. Mungkin ini yang bisa kita kaji bersama dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.